Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal lazina amanu taqullah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hajji hajji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar amma ba'd. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, iblis laknatullah alaih, dan tentu dengan bala tentaranya akan terus berusaha menyesatkan manusia dengan berbagai cara, dan ini tertuang dalam sumpah mereka. Qala fa bi izzatika, mereka bersumpah, wah ya Allah, demi kemuliaanmu. Bersumpah iblis dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum salih wa mukhlisin. Demi kemuliaanmu ya Allah, la ugwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan berusaha untuk menyesatkan mereka seluruhnya, hamba-hambamu, kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin, hamba-hamba yang ikhlas, yang dia hanya mempersembahkan, memberikan ibadahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak mampu. Nah, tetapi ketika kita mendengar sumpah iblis ini, bahwasanya dia akan berusaha menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan kita harus waspada. Iblis itu tidak diam, tidak berhenti, sudahlah cukup, kayaknya teman-teman saya nanti di akhirat sudah banyak. Tidak, karena target dia seluruh manusia sesat, menjadi teman dia di neraka. Dia tidak merasa cukup ya, kalau separuh manusia menjadi teman dia di akhirat, belum merasa cukup. 3/4 belum merasa cukup. Bahkan dia tidak ingin satu orang pun kecuali sesat masuk neraka bersama dia. Ini target iblis. Dan mereka untuk mewujudkan target tersebut tidak main-main, akan berusaha berbagai cara, berbagai upaya, dari cara yang kasar sampai cara yang lembut, dari cara yang jelas-jelas sampai cara yang kasat mata. Dia berusaha menyesatkan hamba-hamba Allah, menyesatkan manusia. Tentunya ini harus membuat kita waspada. Ternyata iblis tidak pernah diam. Selalu ada campur tangan iblis di setiap sisi. Iblis akan selalu berusaha masuk sisi ini, masuk sisi itu. Targetnya apa? Menggelincirkan, menyesatkan manusia. Termasuk dalam permasalahan ini yang kita bahas tentang masalah ghulu, berlebihannya sebagian manusia terhadap kuburan orang-orang saleh. Ternyata iblis memanfaatkan kematian orang yang saleh untuk menyesatkan manusia. Ternyata iblis berusaha, dia memanfaatkan orang saleh ketika dia meninggal untuk menyesatkan manusia. Ya. Kalau orang yang jahat meninggal, urusannya mungkin sudah selesai. Jarang ada orang memuja orang jahat. Bandar narkoba mati ditembak misalkan. Maling tangkap digebugin, waliyazubillah, misalkan sampai mati, atau pezinah yang dirojam sampai mati. Jarang kemudian orang memujanya, kuburannya. Ya. Tetapi iblis memanfaatkan kematian orang-orang soleh, para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyesatkan orang-orang yang hidup. Ya. Untuk menyesatkan orang-orang yang hidup. Maka tidak heran Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya sebagaimana telah kita bahas, hati-hati. Ya. Jangan sampai ya, tipu daya iblis memperdaya kita. Ketika ada orang yang soleh kemudian menjadikan kuburan orang-orang soleh tersebut sebagai sarana untuk memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas yang tidak diizinkan oleh syariat. Ya. Maka bukan perkara yang aneh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku ini wasanan, sebagai berhala yang disembah. Bukan orang nyembah-nyembah kuburan Nabi, bukan. Ya ada juga yang seperti itu. Nah, tetapi datang ke kuburan Nabi, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ucapan Rasulullah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya. Rasulullah tidak mau ada orang yang menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang disembah. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah kabulkan. Dengan dijaganya kuburan beliau sehingga kuburan beliau walhamdulillah tidak disembah. Tetapi belum tentu kuburan orang lain. Kuburan orang soleh yang lain, kuburan Nabi yang lain, kuburan wali-wali Allah yang lain, belum tentu mereka selamat. Kuburan mereka ternyata kenyataannya banyak dijadikan sebagai berhala-berhala yang disembah, yang diibadahi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan ucapannya, istada ghadabullah ala qaumin, sungguh kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala atas suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masajid, sebagai tempat ibadah. Kuburan dijadikan sebagai tempat ibadah, dan insyaallah nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang lain. Kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam plus kasih sayang beliau terhadap umatnya, beliau ingatkan sampai ketika masa-masa beliau sakit, bahkan sampai ketika masa-masa sakaratul maut beliau. Rasul mengatakan, la'anallah al-yahud wa nasara ittakhudu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Demikian juga Al-Quran telah menceritakan, telah menyebutkan bahwasanya kesyirikan umat-umat terdahulu ternyata di antara muaranya, di antara sebabnya adalah sikap yang berlebihan terhadap orang yang soleh setelah dia meninggal. Setelah orang soleh tersebut meninggal, sebagaimana hadis atau ayat yang akan kita baca. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala Walid bin Jarir bisanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid, dari Al-Imam Ibnu Jarir atau Baroni atau Bari Afan, Muhammad bin Jarir atau Bari, seorang ulama ahli tafsir. Ahli tafsir. Hidupnya kapan? Hidupnya kurang lebih 110 tahun, satu abad ya. 1000 berarti ya. 1010 tahun yang lalu. Ya. Hidup beliau kurang lebih 1010 tahun yang lalu. Ini bukan ulama zaman sekarang. Tetapi karya beliau ya, tafsir atau bari itu alhamdulillah ada sampai sekarang. Beliau hidup pada zaman kurang lebih 1010 tahun yang lalu. Dari, disebutkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya, artinya bukan sekedar oh dengar, enggak, dengan sanad dari gurunya, beliau meriwayatkan dari gurunya An Sufyan Ats-Tsauri, ya, seorang ulama terkenal. An Mansur bin Mu'tamir, dari Mansur bin Mu'tamir, ya. An Mujahid bin Jabr, dari seorang tabi'in Mujahid bin Jabr, murid al-Imam, murid sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau adalah juga seorang ahli tafsir. Ibnu Abbas, sahabat yang ahli tafsir, memiliki murid yang ahli tafsir juga, Mujahid bin Jabr. Ketika menyebutkan, mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mentafsirkan bukan saya hanya membacakan. Ayat dalam surat An-Najm ayat 19. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalatsatul ukhra. Ya. Ketika mereka atau ketika beliau mentafsirkan ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah mereka pantas orang-orang musyrikun menjadikan Lata wal Uzza wal Manat, ya, itu sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala? Apakah pantas mereka menjadikan Lata, Uzza dan mana sebagai anak-anak Allah Subhanahu wa taala? Jelas jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah tidak ya beranak, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Yang kita bahas bukan masalah itu, tetapi sebenarnya siapa Lata, Uzza? Hah? Apakah Lata, Uzza ini semacam Nyiblorong, Nyiroro Kidul atau apa yang di sana tuh? Mak siapa? Marongge? Hah? Lata, Uzza itu apakah semacam itu? Ya. Marongge, Nyiblorong, Nyiroro Kidul dan ini pelet dan sebagainya. Ya. Ternyata kata Mujahid, kata Imam Mujahid, qala kana yalutu lahum as-sawiq famata fa'akifu ala qabrihi. Lata adalah seseorang yang dahulu, yalutu lahum as-sawiq, orang yang pekerjaannya membuat adonan roti, ya, as-sawiq. Terus gimana kan adonannya? Dijual. Oh, jadi Lata itu penjual roti? Bukan. Ternyata Lata adalah seseorang yang dahulu dia membuat roti, adonan roti, membuat roti yang diberikan kepada para jamaah haji yang datang ke Mekah. Dia berikan secara gratis. Setiap datang butuh makanan, diberikan. Orang jahat apa orang baik? Orang soleh. Orang soleh. Yang dia membuat adonan roti diberikan kepada jamaah haji. Dan jamaah haji sejak zaman dahulu ya banyak, walaupun tidak sebanyak sekarang. Karena datang dari mana-mana, bukan sekedar dari daerah sekitar Makkah, tetapi juga di luar itu. Tanpa diminta biaya, dipungut biaya. Setiap tahun dia mempersiapkan roti untuk para jamaah haji. Famata. Kemudian Lata tersebut meninggal. Dia meninggal, orang tersebut meninggal. Fa'akifu ala qabrihi. Kemudian orang-orang pun setelah Lata meninggal, karena orang seni tersebut terkenal kesolehannya, terkenal kebaikannya, terkenal kedermawannya, diingat selalu sebagai teladan yang baik, contoh yang baik, orang gak mau melupakan. Setan masuk, memanfaatkan kondisi seperti ini, memanfaatkan kondisi sebagian orang-orang yang jahil, memanfaatkan kondisi sebagian orang-orang yang berlebihan, yang hulu. Luar biasa ketika memuji, dimanfaatkan, dibisikkan kepada mereka, oh, ini kan Lata itu orang yang soleh, orang yang baik. Ya. Bagaimana kalau kita itikaf, kita beribadah di sisi kuburannya Lata, belum disembah Latanya. Bagaimana kalau biar kita semangat awalnya gitu, mengingat orang soleh ini, orang soleh luar biasa. Sudah sekarang kita ibadah, kalau berzikir, berdoa pada siapa? Sama Allah, sama Allah. Tapi di sisi kuburan Lata, di sisi orang soleh ini, generasi demi generasi berganti, ya, generasi demi generasi berganti. Generasi pertama yang mengusulkan dan melakukan, kalau beribadah, beribadahnya kepada Allah. Ya. Cuma di sisi kuburan tersebut, meninggal, diganti generasi yang selanjutnya. Yang orang gak tahu kenapa. Manusia ketika beribadah di sisi kuburan Lata, mereka hanya menduga-duga, oh, kalau beribadah di sini, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berdoa di sini, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau beribadah di sini, keutamanya lebih besar. Padahal orang-orang yang pertama tidak seperti itu. Mereka merasa lebih bersemangat saja gitu. Tetapi generasi terusnya sudah lain pandangannya. Kalau beribadah di sini, kalau berdoa di sini, Allah kabulkan. Kalau zikir di sini, keutamaannya lebih gini. Karena enggak ada sama sekali. Beralih atau berganti generasi, muncul generasi yang benar-benar jahil, bodoh. Kenapa? Ini orang soleh. Minta sama orang sini kalau punya hajat. Kalau punya keinginan, minta sama penghuni kubur ini. Terus, setan memanfaatkan. Sampai akhirnya, manusia menyembah, beribadah kepada kuburannya Lata. Sampai dijadikan sebuah berhala. Setan. Iblis seperti itu selalu memanfaatkan momen. Wah, tepat ini tokoh ini. Ya. Kalau yang mati itu Fir'aun, jarang kok orang-orang nyembah Fir'aun, walaupun ada gitu. Tahu ini orang kejam. Ya, seperti itu. Wa qad qala Abu Jauza an Ibni Abbas qala kana yalutu as-sawiq lil haj. Demikian juga kata Abu Jauza bahwasanya Lata itu adalah dahulunya seorang yang membuat adonan roti untuk para jamaah haji. Ketika dia meninggal, orang-orang beritikaf, beribadah di samping kuburan dia. Wa kadzalika al-Uzza, demikian juga Uzza, ya. Hanya Uzza ibaratnya atau bentuknya ya. Dikatakan para ulama Uzza itu mustaq dari kata Aziz, Al-Aziz, ya. Yang mulia, ya. Kanat syajaratun 'alaiha bina'un. Kalau Uzza, berhala Uzza, sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, kalau Uzza dalam bentuk syajaroh, bentuk pohon, yang di atasnya dibangun, ada bangunan, semacam rumah gitu, wastar, ada tirai-tirainya, yang berada di antara Mekah dan Taif. Orang-orang Quraisy sangat memuja Uzza, ya, sangat mengagungkan Uzza, ya. Sehingga ketika terjadi perang Uhud, Abu Sufyan yang dahulu masih musyrik dan kemudian beliau masuk Islam radhiyallahu anhu sempat mengatakan ketika perang Uhud, lana Uzza wala Uzza lakum, kami memiliki Uzza, kalian wahai kaum muslimin tidak memiliki Uzza. Nah, itu diantara yang disebutkan dalam Al-Quran, diantara sebab seseorang atau suatu kaum terjatuh ke dalam suatu kemusyrikan. Sebabnya apa? Sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh yang mengantarkan mereka awalnya beribadah di sisi kuburan orang-orang soleh tersebut. Dan ini dimanfaatkan oleh iblis laknatullah alaih. Ya. Kalau kita mau jujur, terjadikah pada zaman kita? Sangat terjadi. Kemudian kita baca hadis selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida wasuraj. Rawahu al-Sunan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, ya, ini kemudian hadis ini disebutkan oleh ulama, hadisnya hasan dengan berbagai jalan, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil kubur, para wanita yang berziarah kubur. Mudah-mudahan waktunya cukup sehingga tidak salah faham memahami menangkap mana hadis ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita zairat. Ya. Ini para wanita yang banyak melakukan ziarah kubur, atau melaknat para wanita yang melakukan ziarah kubur yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan, orang-orang yang membangun masjid-masjid di atas kuburan. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melaknat orang-orang yang melakukan suraj semacam api atau lilin di atas kuburan. Rawahu Ahlus Sunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan. Ahlus Sunan berarti Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Karena kitab-kitab mereka dinamakan Sunnah atau Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi. Nah, gitu. Kalau Bukhari dan Muslim sahih, dikatakan kitab-kitab sahih. Sebelumnya kita akan sedikit membahas tentang hukum ziarah kubur sehingga tidak terjadi salah paham. Sebagian orang tidak tahu sengaja atau memang pura-pura tidak tahu, mereka menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Bahasanya Ahlussunnah Salafiyun melarang ziarah kubur. Ini jelas-jelas tuduhan yang salah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan disyariatkannya berziarah kubur. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Ternyata ziarah kubur pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika awal-awal masuk Islam, khawatir akidah kaum muslimin rusak, terganggu. Karena memang namanya fitnah kubur, fitnah kuburan, fitnah orang soleh. Sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, itu besar. Banyak sekali orang tergelincir gara-gara masalah kuburan. Ya. Kata Rasulullah, dahulu ketika awal-awal para sahabat masuk Islam, ya, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Fazuru. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berziarahlah, maka sekarang berziarahlah kalian. Fazuruha fa innaha tuzakirul akhirah. Adapun sekarang ketika keimanan para sahabat sudah kuat, karena sudah lama masuk Islam, banyak ilmu yang telah mereka fahami, pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, fazuruha, maka sekarang silakan kalian berziarah kubur. Karena sungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada akhirat. Alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan atau bahkan menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur, kenapa? Karena bisa mengingatkan kita pada akhirat. Bisa mengingatkan kita pada akhirat dengan berziarah kubur. Kita melihat ada orang yang meninggal, yang dia akan bertanggung jawab terhadap segala amalan dia di dunia. Sama kita juga, sama akan meninggal. Gak ada satu orang pun yang tidak meninggal, yang tidak mati, dan itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan disyariatkannya ziarah kubur. Disyariatkannya ziarah kubur. Hanya saja, sekali lagi, iblis laknatullah alaih terkadang mengambil kesempatan berusaha mencari celah. Oh iya, ziarah kubur disyariatkan, ternyata mereka menyelewengkan tujuan ziarah kubur, yaitu tuzakirul akhirah, dalam rangka mengingat akhirat. Ternyata oleh iblis dibawa para peziarah kubur ini untuk apa? Untuk melakukan ima ziarah bid'ah atau ziarah syirik, melakukan kesyirikan. yang awalnya Rasulullah memerintahkan ziarah kubur agar kita bisa mendoakan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullah minal mustaqdimina minna wa minal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun, ya, bisa mendoakan keselamatan kepada engkau wahai, kepada kalian wahai ahla diyar, para penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin dan muslimin, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang telah meninggal di kalangan kami. Wa minal mustakhirin, dan orang yang akan meninggal di kalangan kami. Dan sungguhnya insya Allah kita akan bertemu. Doa. Kemudian diselewengkan dengan berbagai penyelewengan. Nah. Di antaranya adalah menggiring para peziarah justru untuk bisa jadi melakukan ziarah bid'iyah, yaitu dia sengaja datang ke suatu kuburan yang dianggap biasanya kuburan orang soleh, sengaja mana ziarah, mana kuburan ini, tujuannya apa? Saya ingin beribadah pada Allah, tujuannya ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa pada Allah, zikir pada Allah, berbaca Quran untuk Allah, tetapi memiliki keyakinan kalau dilakukan di sisi kuburan tersebut, kalau berdoa tadi akan dikabulkan, kalau membaca Al-Quran pahalanya lebih besar, kalau berzikir demikian juga, kalau sholat lebih khusyuk, bisa sampai nangis. Dalam keadaan tidak pernah satu ayat pun, satu hadis pun menyebutkan keutamaan kuburan tersebut. Kalau zikir di sana kemudian pahalanya berlipat ganda misalkan dan sebagainya. Walaupun ibadah dia untuk Allah subhanahu wa ta'ala tercampur. Ya, tujuan ziarah dia dengan kebid'ahan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ziarah syirkiyah. Atau ziarah syirik. Ya. Mau kemana pak? Mau ziarah kemana? Ke makam pak kiai ini. Dulu dia orang soleh gini. Di sana ngapain? Wudu, sholat, angkat tangannya. Pak kiai, pak habib, saya sedang tertimpa ini. Tolong. Angkat musibah saya, anak saya sedang lamar pekerjaan, mudah-mudahan diterima kerjanya, tolong Pak Habib telpaki. Meminta kepada penghuni kubur, ainu syirik, ini syirik-syirik yang jelas terjadi tidak? Ya silahkan jawab sendiri. Ya. Kalau kita lihat kebanyakan kaum muslimin ketika datang berziarah kubur, mungkin karena ketidaktahuan mereka mendatangi kuburan para wali, ya, terkadang mereka apa? Mau meminta sesuatu kepada penghuni kubur tersebut, meminta, dan ini bukan mengada-ngada, saya berbicara bukan mengada-ngada, ya. Datang jauh-jauh ziarah supaya usahanya lancar dan sebagainya. Nah, ziarah bid'iyah. Adapun ziarah yang sunnah, tujuannya adalah mendoakan si mayit. Ya. Mendoakan si mayit, saya ingin mendoakan si mayit. Mau ziarah kemana? Saya ke makam orang tua saya ingin doakan. Ini doa yang zahir, yaitu doa yang disebut oleh Rasulullah. Apa yang, ketika Aisyah menanyakan bagaimana apa yang aku katakan ketika berziarah, doa apa yang aku sampaikan ketika berziarah ke kubur, Aisyah mengatakan ya, assalamualaikum ya ahli diyar wa inna minal muslimin minal mu'minin wa minal muslimin wa inna Allah wa inna insyaallah bikum lahikun, dan doa-doa yang lainnya. Adapun ziarah yang sunnah yang seperti ini tentu diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain berikan kebaikan, manfaat, memohonkan doa keselamatan kepada penghuni kubur, memohonkan akan diampuni penghuni kubur tersebut juga bisa mengingatkan dia kepada kematian. Ini ziarah yang sunnah. Yang Rasulullah katakan fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Berziarahlah kalian karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Nah. Maka cuma di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Terjadi perbedaan ulama, pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan ini mutlak, wanita tidak boleh berziarah kubur. Sebagian ulama lagi mengatakan boleh wanita berziarah kubur, ya, tetapi dengan berbagai syarat, di antaranya tidak terlalu sering. Karena zairat atau ulama wanita yang sering senang berziarah kubur. Hadisnya sahih. Rasulullah Allah melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Dan yang kedua, para wanita yang melakukan ziarah kubur dengan ziarah bid'ah atau ziarah syirkiyah. Ziarah bid'ah, datang ke kuburan tertentu dalam rangka dia menganggap bahwa ibadah di tempat tersebut lebih utama, dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia datang ke kuburan tertentu meminta kepada penghuni kubur, berdoa kepada penghuni kubur, ziarah syirik, maka ini pun yang dilaknat. Adapun yang berziarah dengan ziarah sunnah, ya, maka yang seperti itu tidak termasuk di dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para ulama mengatakan di antara faidah, kenapa dikatakan yang dilaknat adalah para wanita? Bukankah yang namanya ziarah bid'ah atau ziarah syirik bisa saja laki-laki kan? Kata para ulama, karena kebanyakan yang melakukan itu adalah para wanita. Dan maaf-maaf saja, sebenarnya ini terbukti. Ibu-ibu itu paling semangat kalau ada acara, ayo mau ziarah ini. Semangat. Maka harusnya ya, para mubalig menyampaikan bagaimana tata cara ziarah itu. Ziarah yang sunnah itu seperti apa? Ziarah yang sunnah itu disampaikan kepada mereka. Karena dia akan bertanggung jawab ketika mengumpulkan orang untuk mengajak berziarah. Kemudian ternyata para jamaahnya datang ke kuburan tersebut. Kemudian meminta. Waliyadzubillah. Meminta kepada penghuni kubur. Ya, dilapangkan rezekinya. Diberikan keselamatan, kesehatan dan sebagainya. Bertanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus disampaikan, jangan meminta kepada penghuni kubur. Jangan meminta, haram, bahkan kesyirikan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Ya. Sehingga di antara hikmah kenapa Rasulullah katakan Allah melaknat para wanita yang berziarah kubur, karena memang hal tersebut banyak terjadi kepada para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum tutup, anak ulangi, bukan ziarahnya yang dilarang. Jelas ziarah itu tidak dilarang, ya. Tetapi tata caranya dan tujuannya yang menyimpang, yang salah, ini yang dilarang oleh syariat. Ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ziarahnya. Ya. Kalau kita mau ziarah, bahkan ke makam Rasulullah ketika misalkan haji atau umrah, datang ke Madinah atau kita tinggal di Madinah, kebetulan sholat di Masjid Nabawi, gak apa-apa. Wah, ini Masjid Nabawi nih, sekalian saya mau ziarah ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka silahkan, diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.